Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faya ayatul akhwatu fillah, barakallahu fikunna jami'an. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Min Akhtha'iz Zawjat, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, di mana kita masih melanjutkan pada kesalahan yang ke-8, yaitu qillatu i'anati zawji 'alal birri wa taqwa, kurangnya membantu suami dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Kata penulis rahimahullah al-hafidhullah ta'ala, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizallahu ta'ala, wa hadhil faqrah qaribu sya'niha min al-faqratil madhiyah. Bagian ini juga mirip dengan sebelumnya, wa ikmalun laha, merupakan penyempurna baginya. Faminaz zaujat man takunu fitnatan li zaujiha, sebagian istri ada yang menjadi fitnah bagi suaminya, yaitu memalingkan suaminya atau menjauhkan suaminya dari Allah Ta'ala. Haitsu tasudduhu an talabil ilmi, dengan cara menghalangi suami dari menuntut ilmu. Wa ta'ukuhu an sa'i lil ma'ali, merintanginya dari upaya untuk mendapatkan hal-hal yang mulia, yang tinggi. Fa idza hamma binafaqah khadalathu, misalnya suami ingin berinfak, maka sebagian istri ada yang mengembosi, melemahkan semangat suaminya. Wa idza arada adh-dhahaba ila da'watin waqafat fi sabilihi, kalau suami ingin pergi berdakwah, maka sang istri ya menghadang, mencegatnya. Fala hamma laha min zawjiha illa isba'u raghabatiha, sehingga dia tidak memiliki keinginan dari suaminya kecuali memuaskan keinginannya. Wa talbiyatu talabatiha, dan memenuhi permintaannya. Walau kana dzalika ala hisabi tadyi'i syai'in min wajibati zauj, walaupun hal itu mengorbankan sebagian kewajiban suami. Wa sadaqa Allahu id yaqul, benarlah Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya pada sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Jadi istri dan anak-anak itu bisa menjadi musuh bagi suami, musuh dalam selimut. Dia tidak secara langsung atau secara zahir ingin kebinasaan suaminya, ingin menjelakakan suaminya, tidak. Tetapi disadari atau tidak, jika seorang istri menghalangi suaminya dari menunaikan kewajibannya, maka pada hari kiamat akan menjadi pihak yang merugikan dirinya, merugikan akhiratnya. Di dunia tidak rugi, bahkan misalnya mau berinfak karena dihalangi, uangnya tidak berkurang. Tapi di akhirat itu merupakan kerugian. Itu namanya musuh dalam selimut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Az-Zukhruf, al-akhila, orang-orang yang di dunia ini saling mencintai, ya, suami istri ataupun teman, kawan dekat dan semisalnya, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang mereka saling mencintai karena takwa, orang yang bertakwa, yang mana cinta dan bencinya karena Allah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, ayat ke-67 dari surat Az-Zukhruf ini, ayat maksudnya kullu sadaqatin wa sahabatin, setiap pertemanan dan persahabatan li ghairillahi, yang dilakukan karena selain Allah, bukan karena Allah, fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatan, maka pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Ya, akan saling menyalahkan. Ya, akan saling membenci. Oh, gara-gara kamu aku masuk neraka, gara-gara kamu aku celaka, dan seterusnya. Ya, terjadi. Jadi bisa jadi, ya, seorang suami akan menjadi benci dan memusuhi istrinya pada hari kiamat, karena menghalangi dirinya dari berbuat baik di dunia. Jadi kecintaan yang akan abadi adalah kecintaan yang dibangun di atas iman dan takwa. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Madarijus Salikin di jilid yang pertama di halaman 453, fakullu mutasa'idaini ala batilin mutawadaini alaihi, dua orang yang saling menolong di atas kebatilan dan saling mencintai di atasnya, labuda antang qaliba mawaddatuhuma bughdan wa adawatan, maka pasti kecintaan keduanya akan berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Itu pasti. Berkata penulis hafizullah ta'ala, wa syukwa min tahdhili zaujat qadimah, keluhan atas tindakan sebagian istri yang tidak menolong suaminya dalam kebaikan, bahkan menghalangi, menggembosi suaminya ketika mau berbuat baik. Ini sudah lama, sejak dulu. Fakathiran matasni zaujatu zal himmah an muradihi, berapa banyak seorang istri itu menghalangi orang yang memiliki cita-cita yang besar untuk meraih cita-citanya. Wa kam anal kiramu wasyaja'anu min dzalik, berapa banyak orang-orang yang pemurah, yang dermawan, juga orang-orang yang berani menghadapi hal itu dari istrinya, menjumpai hal seperti itu. Fahada ahaduhum yakul mubayyinan akibatahu, ini contohnya salah seorang dari mereka yang memiliki istri semacam ini, dia mengatakan ketika menjelaskan akibat yang dialami, indama ata zaujatahu fi syahawat, ketika menuruti istrinya dalam syahwat. Ata'tul arisa fi syahawati, aku mentaati istri, menuruti keinginan istri dalam syahwat, hanya dalam kesenangan-kesenangan syahwat. Hatta a'adatni asifan abdin, sehingga menjadikan diriku orang yang hina, ya, seperti budaknya budak. Idza majituha qad qad ba'd atau bi'tu awkan tu'aniku au tuqabbilu au tufaddi, di dalam kitab Uyunul Akhbar ada seorang suami yang mengeluhkan istrinya ketika dia ingin melakukan kebaikan, suami istrinya selalu menjadi apa? Menghalang. Setiap aku mendatanginya, ya, ingin aku ingin melakukan sesuatu yang dilakukan memeluk, mencium dan seterusnya. Artinya di apanya istri itu menghalangi ketika suami mau berangkat menuntut ilmu, mau berinfak, ya, dirayu-rayu, ya, dirayu-rayu agar mengurungkan niatnya. Ya, ini uangnya untuk beli ini aja, bi, ini untuk ini aja, atau kita jalan-jalan saja, bi, taklimnya nanti kita, atau shopping dulu. Nah, kurang lebih semacam itu. Walihada, oleh karena itu ayat la yang bagi lil mar'ah al muslimati, ya, tidak sepantasnya bagi seorang muslimah antakuna aqabatan fi tariqi zawjiha, tidak pantas dia menjadi penghalang di jalan suaminya. Fatasudduhu anil qiyami bi ta'ati rabbih, tidak pantas dia menghalangi suaminya dari melaksanakan ketaatan kepada Rabbnya. Wa da'wati ila sabilillah, atau dia berdakwah di jalan Allah. Wal musara'ati fil khairat, atau ketika suaminya semangat bersegera melakukan kebaikan. Wa tanafusi fi abwabil mukarramat, atau ketika suaminya itu dia tanafus, ya, mau berlomba-lomba pada pintu-pintu kemuliaan. Bal alaiha antu'inahu ala zarik, bahkan seharusnya dia membantu suaminya untuk melawan hal itu. Istijabatan li amrillahi azza wa jalla, dalam rangka memenuhi perintah Allah azza wa jalla. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, dan adalah kalian saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Fatatahammalu anhu mas'uliyatal manzil, adalah dia memikul beban tanggung jawab di urusan rumah. Wa tu'na bi tarbiyati auladiha, dan memiliki perhatian besar di dalam mendidik anak-anaknya. Waktu dahi bisein min rohadia, dan mengorbankan sedikit istirahatnya. Fadhalika dalilu nabliha, itu merupakan bukti kecerdasannya. Wa kuwati diniha, bukti kuatnya agama dia. Wa karomi akhlaqiha, dan kemuliaan akhlaknya. Bal bahkan inna najaza najaha az-zawji fil haqiqah, sungguhnya keberhasilan seorang suami hakikatnya najahun li zawjati nafsiha, itu merupakan keberhasilan, merupakan kesuksesan bagi sang istri itu sendiri. Walihada yukol, oleh karena itu dikatakan waro'a kulli azimin imra'atun, di belakang setiap orang besar itu ada seorang wanita, apakah ibunya atau anak atau apa istrinya atau saudara perempuannya, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini beliau juga memiliki saudara yang masya Allah ilmunya, yang juga mendidik untuk, ya, sehingga beliau menjadi imam besar. Wa rahimahullah Ar-Rafi'i ya'id yakul, semoga Allah merahmati Ar-Rafi'i yang mengatakan wa mahma tablughul mar'atu minal ilmi, betapapun tinggi ilmu yang dimiliki seorang wanita, farrajulu a'zamu minha bi annahu rajul, maka seorang pria itu lebih besar, lebih mulia darinya karena dia pria, dia laki-laki. Walakinil mar'atu, Tetapi seorang wanita, hakul mar'ah, yang wanita yang sebenarnya, yang memiliki keutamaan, hiya alla, hiya tilkal lati khuliqat litakuna lirrajul, adalah yang diciptakan agar dia, ya, untuk suaminya itu madah, madatal fadilah, menjadi apa? Sumber keutamaan. Artinya dengan sebab, ya, keberadaan dirinya sebagai istri itu membantu suami untuk meraih keutamaan. Wasabri wal iman, juga membantu suaminya untuk bisa bersabar dan di atas keimanan. Fatakunu lahu wahyan wa ilhaman wa azaan wa quwwatan. Ai ziyadah fi sururihi wa naqsan min alamihi. Sehingga seorang istri itu dia menjadi ilham bagi suaminya, dia menjadi hiburan, menjadi kekuatan. Maksudnya menambah kegembiraannya dan mengurangi, ya, kesedihan-kesedihannya. Walan takunal mar'atu fil hayati a'dhamu minar rajul illa bi syai'in wahid. Dan seorang istri di dalam hidup ini tidak akan bisa dia menjadi lebih besar dari suaminya kecuali dengan satu perkara. Itu bahwa sifatuha, yaitu sifat-sifatnya, allati taj'alu rajulaha a'zama minha, yaitu apa? Yang menjadikan suaminya itu lebih besar dari dia. Artinya seorang suami itu dia bisa menjadi orang besar, atau dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah, itu karena peran besar dari seorang istri. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha, dukungan yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi seorang suami itu akan hancur menjadi orang yang rendah, orang yang hina, gara-gara istri. Bisa jadi, ya, bisa jadi, ya. Berapa banyak rumah tangga hancur karena istri yang jelek. Bukan jelek penampilannya, tapi sifatnya atau akhlaknya, ya. Kita sering mendengar atau pernah mendengar, na'udzubillah min dzalik, ada, ya, seorang suami yang selingkuh dengan pembantunya. Kenapa terjadi? Padahal istrinya lebih cantik. Tapi karena apa? Kecantikannya istrinya itu tidak dibarengi dengan akhlaknya yang mulia, sehingga dia berani sama suami, ya. Dia menuntut banyak tuntutan kepada suami, tidak menghormati, tidak memuliakan suaminya, ya, bahkan suaminya dianggap budak, diperas uangnya dan misalnya, nggak merasakan kedamaian suami itu. Sementara pembantunya ini yang orang desa, orang yang nggak berpendidikan atau mungkin pendidikannya rendah. Karena dia datang dari desa merasa jadi pembantu, dia sangat menghormati tuannya. Terkadang dari situ, ya. Atau gak banyak rumah tangga hancur karena istrinya yang, ya, kita lihat orang awam itu yang dia tidak berhijab, kemudian di diganggu oleh orang lain, rumah tangganya hancur. Berapa banyak suami yang mengeluh, ya, istrinya diambil orang lain, karena jauh dari agama. Maka kita bersyukur ketika Allah memberikan kita hidayah kepada tauhid, kepada sunnah, dan juga kita diberikan mengetahui kewajiban berhijab. Itu adalah untuk menjaga diri kita dan suami kita. Coba kalau kita misalnya bertetangga dengan, ya, para wanita yang tidak berhijab, apa kita gak khawatir suami kita tergoda? Ya. Pasti orang wanita yang berakal, dia khawatir suaminya akan tergoda ketika dia, ya, melihat suaminya, atau dia memiliki tetangga yang tidak berhijab. Maka ketika kita menyadari itu, besar nikmat Allah memberikan hidayah kepada kita mengenal sunnah, mengenal tauhid sebelumnya, kemudian diantaranya mengenal wajibnya berhijab demi kebaikan diri kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Kalau kita tidak ridho suami kita, suami umat itu diganggu oleh wanita yang lain, maka sadarilah bahwa dengan kalian mendapatkan hidayah sehingga berhijab, itu juga untuk melindungi orang lain. Sebagaimana kita gak ridho, orang lain pun gak ridho kalau mereka punya suami, punya saudara laki-laki dan lainnya terfitnah dengan orang lain. Sama, wa yaqulu ar-Rafi'i juga mengatakan, fa akbaru sya'ni huwa lil mar'ah allati taj'alu al-insana kabiran fi insaniyatihi. Jadi perkara yang paling besar itu bagi seorang wanita yang bisa dia lakukan adalah dengan menjadikan suaminya itu, orang lain, yaitu suaminya atau anak laki-lakinya kalau dia memiliki anak laki-laki, menjadi orang yang besar pada kemanusiaannya, menjadikan dia orang yang besar pada kemanusiaannya. La allati taj'alu kabiran fi hayawaniyati, bukan menjadikannya besar pada apa, sifat hewannya. Jadi seorang istri yang baik itu berusaha menjadikan, mendukung suaminya untuk mendapatkan, memiliki apa, hal-hal yang mulia. Bukan hanya agar suaminya ini kuat dalam masalah kesenangan, masalah syahwat atau makanan ataupun, ya, hal-hal yang sifatnya materi seperti hewan yang hanya himmahnya, keinginan terbesarnya, ya, itu hanya syahwat. Waladina kafaru yakuluna wa yatamattauna kama ta'kulul an'am, kata Allah. Orang-orang kafir itu mereka makan dan bersenang-senang seperti apa? Makannya hewan ternak. Hewan itu yang dipikirin hanya syahwat, hanya kesenangan. Nah, itu sifatnya orang-orang kafir. Falau kanat hadihi asaniyatu allati yastalihun nasu ala wasfiha fil jamal fahiya al-qabihah lal jamilah. Nah, kalau seorang wanita itu ya, hanya meraih perkara yang kedua ini yang disebut manusia sebagai kecantikan, hanya memikirkan perkara-perkara yang sifatnya materi atau fisik, maka akhirnya dia seorang wanita yang buruk, bukan wanita yang cantik. It yajibu alal mu'mini as-sahihil iman, kata wajib ada seorang mukmin yang imannya benar, an ya'isha fi ma yaslau bihin nas, wajib atasnya untuk hidup dengan apa? Hal-hal yang akan memperbaiki keadaan manusia, dengan akhlak yang mulia, dengan iman dan takwa, dengan akhlak yang mulia. La fi ma yaslau alin nas, bukan hidup dengan mengikuti selera, keinginan, kebiasaan manusia. Itu kata Ar-Rafi'i. Faya ayyatu az-zawjatul aqilah, maka wahai seorang istri yang berakal, yang dewasa, tadzakuri, ingatlah ma'ala ilaihi muslimun min tafarruqihim, kesudahan yang menimpa kaum muslimin berupa atau akibat dari tafarruq, berpecah belahnya mereka, wa tasaddufi kalimatihim, cerai-berainya kalimat mereka, tidak kompak ya, tidak sepakat, wan sibabil fitani wal masaibi alaihim, dan berbagai macam fitnah dan musibah yang menimpa mereka. Tadzakari suyu al jahli wal faqri fi sufufihim, renungkanlah, ingatlah bagaimana kebodohan dan kefakiran itu menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Warukun aktarihim ila dunyahum, perhatikan bagaimana kecenderungan mayoritas kaum muslimin kepada dunia mereka. Wa ahwa'in, dan hawa nafsu mereka. Ghairi mubalina bisu'il akibah, terhadap mereka tidak peduli. Orang Papua itu malas tahu ya, tidak peduli. Bisu'il akibah, dengan akibat buruk. Allati tantaju an hadhil halil murtadiyah al mutaraddiyah, yang diakibatkan oleh keadaan yang sangat rendah dan menghinakan ini. Fahal tas'irina mas'uliyatak, fahal tas'irina mas'uliyatak, apakah engkau menyadari tanggung jawabmu? Wahal tastahdirina idhamal amanati al-mulqati ala atik, apakah engkau ingat betapa besar amanah, apakah engkau sadar betapa besar amanah yang dipikulkan di pundakmu? Wahal yakunu fi yakun mauqifuki fi mithli hadzal hali tasbitu zaut. Apakah sikapmu ketika menghadapi keadaan semacam ini adalah menguatkan, mendukung suami? Tasbitu zaut wa hasahu ala ta'ati rabbi, mendorong dia untuk mentaati Rabbnya. Wal qiyama bi anwa'il qurbat, mendukung suami untuk melakukan berbagai macam amalan, amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa tadhallu a'ba'id da'wa ila Allah, dan siap menanggung beban dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Am yakunu mauqifuki tasbitahu, atau justru sikapmu adalah menggembosi, menghalangi, merintangi suamimu. Wa ikhlajahu ilal ardi, dan lebih ikhlajahu ilal ardi, membujuk dia agar lebih cenderung kepada dunia. Min ajli an yurdhiya syahawatik, demi apa? Memuaskan syahwatmu. Wa yulabbi raghabatik, dan lebih memenuhi keinginan-keinginanmu. Ini tartil au al-ula fatuba laki, kalau engkau memilih yang pertama maka langkah besarnya keberuntunganmu. Wa in kanatis tsaniyah, tapi kalau engkau memilih yang kedua, fama akhtar, fama akhtar saf qotaki, maka alangkah besarnya kerugianmu. Wa aswa akibatik, dan alangkah buruknya kesudahanmu. Wallahu a'lam bishawab, wala haula wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita baca bersama pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.